الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، إن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أنزل الله عز وجل وحيه الحكيم وذكره الكريم وكلامه العظيم القرآن الكريم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذه النعمة هي أعظم النعم وأكبر المنن التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. ولهذا فإن الله عز وجل في سورة النحل التي هي سورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه على عباده، ابتدأها الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة، قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فبدأ بهذه النعمة التي هي من أجل النعم وأعظمها. الحمد لله، segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Para pendengar sekalian, di antara nikmat Allah yang paling agung untuk umat ini adalah diturunkannya Al-Quran kepada mereka, wahyu Allah yang bijaksana, zikir yang mulia, dan Al-Quran yang sangat agung yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Di dalam sebuah ayat disebutkan bahwasanya Al-Quran adalah diturunkan dari Tuhan semesta alam dengan lisan Nabi Muhammad agar beliau menjadi bagian dari para pemberi peringatan. Karena di awal surat An-Nahl Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surat ini dengan menyebutkan nikmat diturunkannya Al-Quran. والله سبحانه وتعالى عظم نفسه وحمدها على منته سبحانه وتعالى على عباده بهذه النعمة، كما قال الله سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكما قال الله تبارك وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا المعنى عديدة. ada banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang besarnya nikmat diturunkannya Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau pembeda atas hambanya agar menjadi pemberi peringatan kepada semesta alam. Kemudian juga ayat yang lain yang artinya sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu kitab dengan hak. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang berisi bahwasanya Al-Quran merupakan nikmat yang sangat agung yang telah diturunkan kepada umat Islam. وقد قال الله سبحانه وتعالى في معرض ذكر هذه النعمة وبيان هذه المنة، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذه الآية الكريمة المباركة تدل دلالة واضحة على أن لشهر رمضان خصوصية بالقرآن، تدل على أن رمضان له خصوصية بالقرآن، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم هدى للناس، وامتدح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينها لإنزال القرآن العظيم، لإنزال القرآن العظيم. فهذا يبين مكانة القرآن العظيم وخصوصيته بهذا الشهر، وأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم. بل أيضا جاء في الحديث أن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في هذا الشهر المبارك. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman dalam konteks menyebut kenikmatan diturunkannya Al-Quran kepada umat Islam dengan berfirman yang artinya dan bulan Ramadan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan memberi kejelasan yang mengandung petunjuk dan pembeda. Ayat ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan memiliki kekhususan dengan Al-Quran karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk untuk umat manusia. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memuji Al-Quran dan memuji bulan Ramadan yang telah dipilihnya di antara sekian banyak bulan, di antara bulan-bulan yang lain untuk menurunkan kitab ini. Ayat di atas juga menunjukkan bahwasanya juga menunjukkan kedudukan Al-Quran dan kekhususan bulan Ramadan dengannya. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya malaikat Jibril mengulang Al-Quran yang telah turun kepada Nabi Muhammad SAW, artinya tadarus Al-Quran dengan Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. فهذه الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تدل دلالة ظاهرة كما تقدم على أن القرآن نزل في هذا الشهر العظيم المبارك. وجاء في أحد الأحاديث وإن كان في سنده كلام إلا أن من أهل العلم من يقويه ويحتج به، وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني في المعجم من حديث واثلة بن الأسقع، فيه دلالة على أن الكتب المنزلة غير القرآن أيضا كانت تنزل في القرآن. فرمضان شهر لنزول الكتب المنزلة من رب العالمين، يعني ليس فقط تنزيل القرآن الكريم إنما كان في هذا الشهر، بل أيضا الكتب التي نزلت على الأنبياء كانت تتنزل عليهم في هذا الشهر المبارك. والحديث المشار إليه حديث واثلة بن الأسقع قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاثة عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن الكريم لأربع وعشرين خلت من رمضان. والحديث في إسناده كلام لكنه له شاهد من حديث جابر رضي الله عنه، وله شاهد آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنه، فالحديث يتقوى بشاهديه ويكون صالحا للاحتجاج بإذن الله تبارك وتعالى. Ayat yang kita sebutkan di atas menunjukkan dengan jelas bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan dalam sebuah hadis yang sanadnya diperselisihkan, namun dipakai berdalil oleh sebagian ulama dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani dari Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhu, disebutkan bahwasanya kitab-kitab yang lain selain Al-Quran juga diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi bukan Quran saja, namun kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran juga diturunkan pada bulan Ramadan. Hadis yang dimaksud yaitu hadis Wathilah bin Asqa, bunyinya adalah atau artinya adalah suhuf Nabi Ibrahim atau kitab Nabi Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Sedangkan Taurat diturunkan pada hari ke-6 bulan Ramadan. Injil diturunkan pada malam tanggal 13 bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada malam tanggal 24 bulan Ramadan. Hadis ini seperti kita sebutkan di atas diperselisihkan sanadnya. Namun hadis ini memiliki syahid atau hadis penguat dari riwayat Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, sehingga hadis Wathilah bin Asqa menjadi kuat dengan hadis Jabir dan Ibnu Abbas ini. Thumma inna nuzula al-wahyi 'ala man qabla nabiyyina alayhi as-salatu was-salam wa nuzul al-kutub kanat al-kutub fi haqq al-anbiya al-awwalin tanzil على النبي الذي نزلت عليه جملة واحدة تنزل عليه جملة واحدة. وأما القرآن الكريم فلمزيد شرفه وعظيم فضله فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في ليلة القدر من شهر رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهو أنزل في شهر القرآن، شهر رمضان، وفي ليلة واحدة معينة منه، وهي ليلة القدر، كما يدل على ذلك قوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. كما يدل على ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة. فدلت هذه الآيات على أن القرآن أنزل في ليلة واحدة توصف بأنها ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، وهي من ليالي شهر رمضان المبارك. ثم بعد ذلك نزل القرآن مفرقا على مواقع النجوم يتلو بعضه بعضا. Wahyu dan kitab yang turun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW turun sekaligus satu kali. Adapun Al-Quran, karena keutamaan dan kekhususannya dari kitab-kitab dan wahyu yang lain, turun sekaligus satu kali dari Baitul Izzah ke langit dunia, itu langit yang paling rendah, sekaligus satu kali. Sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat yang antara lain artinya: sesungguhnya telah kami turunkan ia, yaitu Al-Qur'an, pada malam yang penuh berkah. Dan dalam ayat yang lain: sesungguhnya telah kami turunkan ia pada malam Lailatul Qadar. Dan ayat di atas yang menunjukkan turunnya Al-Qur'an pada bulan Ramadan menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an pertama kali turun sekaligus satu kali, ya, satu kali semuanya di malam Lailatul Qadar dari Baitul Izzah ke langit dunia. Kemudian setelah itu Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kebutuhan umat manusia, sesuai dengan kebutuhan umat Islam, dan berdasarkan kehendak dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali turun satu kali dari Baitul Izzah ke langit dunia, kemudian turun secara bertahap dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'ayyid hadha al-ma'na al-mutaqaddim wa nuzul al-Qur'an jumla wahida fi lailat al-qadr ila Baitul Izzah thumma nuzuluhu mufarraqan على مواقع النجوم يتلو بعضه بعضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من غير وجه فروى الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان بمواقع النجوم وكان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر بعض ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض وجاء عنه رضي الله عنه في هذا المعنى أو نحو هذا المعنى عدد من الروايات. Apa yang kita sebutkan di atas bahwasanya Al-Quran pertama kali turun ke Baitul Izzah di langit dunia. Nah, ini koreksi dari terjemahan saya di depan. Yang benar adalah bahwasanya pertama kali Al-Qur'an turun ke Baitul Izzah di langit dunia. Jadi bukan dari Baitul Izzah ke langit dunia, tapi turun dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah di langit dunia sekaligus semuanya sekaligus dalam satu waktu. Kemudian Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit secara bertahap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita sebutkan di depan diperkuat oleh sebuah hadis atau sebuah athar yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata Al-Quran diturunkan sekaligus satu kali ke langit dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada nabinya sedikit demi sedikit, sebagian mengikuti sebagian yang lain. ثم إن الحكمة في هذا النزول للقرآن الكريم هي تعظيم القرآن الكريم وأن تبقى له مكانة عظيمة ومنزلة عالية في النفوس. فالحكمة من ذلك تعظيم القرآن الكريم وتعظيم أمر من نزل عليه القرآن وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك تعظيم الشهر الذي نزل فيه القرآن وهو شهر رمضان، تبقى له مكانة وخصوصية ومنزلة في قلوب المسلمين لكونه الشهر الذي خصه الله سبحانه وتعالى في بنزول القرآن فيه. و أيضا تعظيم ليلة القدر وهي الليلة التي أنزل فيها القرآن كما مر في الآية الكريمة إن أنزلناه في ليلة القدر وهي ليلة عظيمة خير الليالي وأعظمها على الإطلاق خير الليالي وأعظمها على الإطلاق وهي ليلة خير من ألف شهر وقد فخم الله سبحانه وتعالى أمرها في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Hikmah dari apa yang telah kita jelaskan di atas adalah yang pertama pengagungan Al-Quran. Pengagungan Al-Quran dan agar Al-Quran tetap memiliki kedudukan yang tinggi di hati umat Islam. Kemudian yang kedua pengagungan bulan Ramadan sehingga bulan Ramadan tetap memiliki kedudukan yang tinggi di hati umat Islam karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Dan yang ketiga adalah pengagungan malam Lailatul Qadar yang merupakan malam saat turunnya Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya telah kami turunkan ia pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, dan bahkan ia merupakan malam yang paling mulia sepanjang tahun, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Qadr, yang artinya sesungguhnya telah kami turunkan ia pada malam Lailatul Qadar. Dan apakah yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Para malaikat dan Jibril turun di dalamnya dengan izin dari Tuhan mereka. Malam itu adalah malam kedamaian sampai terbitnya fajar. Thumma innama taqaddam yadul a'zam dalalah على عظم شأن شهر الصوم شهر رمضان المبارك وأن له خصوصية بالقرآن إذ فيه حصل للأمة ما من الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الفضل العظيم نزول وحيه العظيم وكلامه الكريم المشتمل على الهداية كما قال الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الهداية لمصالح الدين والدنيا وفيه تبيان الحق بأوضح بيان وفيه الفرقان بين الهدى والباطل والحق والضلال الظلمات والنور فحقيق بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله على عباده على عباده فيه أن يعظموه وأن يكرموه وأن يحسنوا ضيافته وإفادته وأن يجعلوه موسما للعبادة وزادا ليوم المعاد. Intinya adalah bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, karena di bulan ini terjadi anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan karunia-Nya berupa turunnya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah yang telah kita sebutkan di depan, petunjuk bagi umat manusia dan berisi penjelasan atau keterangan yang mengandung hidayah dan pembeda antara kebenaran dan kebaikan, antara kebenaran dan kebatilan. Jadi Al-Quran mengandung beberapa hal. Yang pertama adalah hidayah kepada berbagai masalah dan kebaikan agama. Kemudian yang kedua, penjelasan dan pembeda antara kebaikan dan keburukan. Karenanya hendaknya umat Islam semuanya menghormati dan mengagungkan bulan Ramadan serta menjadikannya sebagai bulan ibadah dan waktu untuk menambah bekal untuk kehidupan akhirat. Wa hadha ayuha al-ikhwa fihi dalalah baligha على استحباب دراسة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك والاجتهاد في ذلك والإكثار من تلاوته فيه وعرض القرآن على من هو أحفظ له والزيادة في مدارسته. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة فقد كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره وهذا أمر يشرع لكل من أراد أن يزيد في القراءة ويطيل وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته في قيام الليل يطيل ما شاء وأما ما سوى ذلك فالمشروع التخفيف. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الإمام كيف أو بكم يصلي لجماعته، قال: هؤلاء قوم ضعفاء، اقرأ خمسا ستا سبعا. أحد الأئمة سأل الإمام أحمد رحمه الله عن قدر القراءة، فقال: هؤلاء قوم ضعفاء، اقرأ خمسا ستا سبعا. قال: فقرأت أي بهذه الطريقة، فختمت ليلة 27. فأرشده رحمه الله تعالى أن يراعي حال المأمومين، لكن لو كان الإنسان يصلي وحده أو يصلي مع جماعة يطيقون ذلك فيطول فيهم في قيام الليل. شاهد أنه يشرع قيام الليل برمضان والإكثار من تلاوة القرآن وسماع كلام الله سبحانه وتعالى، فينبغي على المسلم أن يحرص على صلاة التراويح مع الجماعة لسماع القرآن الكريم، وأيضا يحرص على أن يتلو القرآن في ليالي رمضان وأيام هذا الموسم الفاضل والشهر الكريم. Berbagai dalil yang sudah kita sebutkan di depan menunjukkan secara jelas bahwasanya di bulan Ramadan ini kita disyariatkan untuk memperbanyak mempelajari Al-Quran, memperbanyak membacanya dan tadabbur ayat-ayatnya, atau membaca apa yang sudah kita hafal kepada orang-orang yang lebih baik bacaan dan hafalannya dari kita. Juga disunatkan untuk memperbanyak tadarus Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau paling dermawan saat bertemu dengan Jibril, di mana malaikat Jibril menemui beliau setiap malam dan bertadarus Al-Quran dengan beliau, mengulang kembali apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Ibnu Abbas di hadis ini mengatakan, dan Rasulullah SAW saat bertemu dengan Jibril itu lebih dermawan, sangat dermawan, bahkan lebih cepat daripada angin yang berhembus atau angin yang ditiup. Jadi disyariatkan bagi umat Islam, bagi kaum muslimin untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Juga disyariatkan kepada para imam untuk membaca lebih banyak daripada bacaan mereka di luar bulan Ramadan. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh seseorang, berapa sebaiknya seorang imam membaca dalam bulan Ramadan. Maka beliau mengatakan, mereka adalah orang-orang yang lemah. Maksudnya para makmum adalah orang-orang yang lemah, maka bacalah 5 ayat atau 6 ayat atau 7 ayat dalam satu rakaat. Maka si penanya mengatakan, maka saya pun membacanya sehingga saya mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan pada tanggal 27. Jadi di samping kita memperhatikan disyariatkannya membaca Al-Quran dan memperpanjang bacaan pada bulan Ramadan, kita juga harus memperhatikan kondisi makmum yang sholat di belakang kita. Intinya umat Islam selama bulan Ramadan ini disunatkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, baik dengan membacanya langsung maupun dengan menghadiri sholat-sholat jamaah sehingga bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran sebanyak mungkin. Walihada ja'an salaf rahimahumullah ta'ala athar kathira في شأن القرآن في رمضان والحث على تلاوته في رمضان وبيان مكانته في هذا الشهر العظيم الفاضل. فكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان، وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في ثلاث. وكان قتادة رحمه الله يختم في كل أسبوعين، يختم في كل سبعة أيام دائما، وفي رمضان في كل ثلاثة أيام، وفي العشر الأواخر كل ليلة. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. والآثار في هذا المعنى عنهم كثيرة. Dari generasi awal umat Islam diriwayatkan banyak kisah atau banyak teladan tentang bagaimana mereka membaca Al-Quran dan memperhatikan bacaan Al-Quran selama bulan Ramadan. Disebutkan bahwasanya Al-Aswad membaca Al-Quran setiap dua malam. Artinya beliau menyelesaikan bacaan Al-Quran setiap dua malam. Jadi setiap malam beliau membaca 15 juz. Kemudian An-Nakhai diriwayatkan bahwasanya beliau melakukan hal itu pada 10 malam terakhir. Dan di luar 10 malam terakhir beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam. Jadi An-Nakhai membaca Al-Quran 15 juz setiap malam pada 10 malam terakhir, dan membaca 10 juz di hari-hari yang lain. Jadi dari awal Ramadan sampai tanggal 20 beliau membaca 10 juz setiap malam. Kemudian setelah tanggal 21 beliau membaca 15 juz setiap malam. Sedangkan dari Qatadah diriwayatkan bahwasanya beliau membaca Al-Quran, beliau menyelesaikan bacaan Al-Quran setiap seminggu sekali di luar bulan Ramadan. Adapun di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam. Dan di 10 malam terakhir secara khusus beliau khatam setiap malam. Ini diriwayatkan dari Qatadah. Sedangkan Imam Malik bin Anas diriwayatkan bahwasanya beliau selama bulan Ramadan meninggalkan hadis. Jadi meninggalkan pencarian atau pembacaan hadis. Beliau juga meninggalkan ilmu-ilmu yang lain, dan beliau sepenuhnya menghadap kepada Al-Quran dengan banyak membacanya. Demikian juga diriwayatkan dari Qatadah dan Sufyan Ats-Tsauri, dan kisah teladan yang lain masih banyak lagi. Wa mimma yanbaghi an yahris 'alayhi al-muslim ma'a hadha al-kitab al-'azim an yahris 'ala tadabbur al-Quran 'ala qadr istita'atihi wa juhdihi. فقد قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبين سبحانه وتعالى أن سبب عدم هداية من ضل عن صراطه المستقيم هو ترك التدبر للقرآن الكريم والاستكبار عن سماعه، كما قال الله تعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أي أنهم لو تدبروا القرآن لأوجب لهم الإيمان ولمنعهم من الكفر والعصيان. فدل ذلك على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم بإذنه تبارك وتعالى من كل شر. Dan di antara hal yang selayaknya dilakukan oleh umat Islam selama bulan Ramadan adalah memperbanyak tadabur Al-Quran. Jadi merenungi dan mendalami kandungannya. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah mereka tadabur Al-Quran, dan seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya banyak perbedaan. Dan dalam ayat yang lain, dan kitab yang telah kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal ingat. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya sebab kesesatan umat-umat sebelum kita adalah karena mereka tidak tadabur, karena mereka tidak merenungkan dan memahami ayat-ayat yang turun kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ayat-ayatku telah turun, telah dibaca atas kalian, telah dibacakan kepada kalian, kemudian kalian berpaling. Ayat ini menunjukkan bahwasanya seandainya mereka tadabur dan merenungi ayat-ayat yang turun kepada mereka, yang dibacakan kepada mereka, maka niscaya mereka akan beriman, dan hal tersebut akan menghalangi mereka dari kufur dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ataba Allah Subhanahu wa taala fi al-Qur'an al-mu'minin 'ala 'adam khushu'ihim 'inda sama' al-Qur'an wa haddarahum min dhalik. Qala ta'ala alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وأخبر سبحانه أنه يزيد المؤمنين إيمانا إذا قرأوا القرآن الكريم وتدبروا آياته، كما قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في هذا المعنى عديدة. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyindir kaum mukminin yang tidak khusyuk ketika mereka mendengar Al-Qur'an dengan mengatakan dalam sebuah ayat yang artinya, apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang beriman khusyuk hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi seperti orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab, kemudian berselang waktu yang lama antara mereka dengan turunnya Al-Qur'an, kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai. Dalam ayat di atas Allah taala menyindir kaum mukminin yang tidak khusyuk ketika mereka mendengar Al-Qur'an, dan hendaknya setiap mukmin khusyuk ketika mendengar Al-Qur'an, dan itu merupakan salah satu tanda orang-orang yang beriman sebagaimana disebutkan oleh ayat Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah orang-orang yang jika disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an maka bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhan mereka mereka bertawakal. Ini sifat orang-orang yang beriman, jika disebutkan nama Allah maka mereka bergetar hati, kemudian jika dibacakan Al-Qur'an bertambahlah iman mereka dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. ولعلي أيها الأخوة المستمعون أختم هذا اللقاء بكلمة عظيمة لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة حول ما سبق بيانه. يقول رحمه الله: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى نقلا من كتابه مفتاح دار السعادة. Barangkali kami akan menutup kajian pada siang hari ini dengan menukilkan perkataan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang beliau tulis dalam kitab beliau Miftahu Daris Sa'adah. Beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati daripada membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafakkur, ya, dengan direnungi dan difikirkan, didalami, dihayati makna-maknanya, karena ia mengumpulkan semua hal yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Karena tadabbur Al-Qur'anlah yang mewariskan kecintaan, kerinduan, takut, harapan, taubat dan tawakal serta ridha serta pasrah, syukur, sabar dan semua keutamaan yang lain yang dengannya hati kita hidup dan sempurna. Tadabbur Al-Qur'anlah yang akan melarang orang dan menghalanginya dari semua sifat yang tercela yang dengannya hati kita rusak dan binasa. Jika orang-orang tahu apa yang ada dalam tadabbur Al-Quran, jika orang-orang tahu keutamaan apa yang ada dalam tadabbur Al-Quran, maka mereka niscaya akan menyibukkan diri dengannya dan meninggalkan yang lain. Sehingga jika ia membaca Al-Quran dengan tafakur kemudian melewati sebuah ayat dan ia merasakan membutuhkan ayat tersebut untuk kesembuhan hatinya, maka dia akan mengulangnya, terus mengulang-ulangnya bahkan sampai 100 kali, bahkan sampai satu malam hanya untuk membaca satu ayat yang terus ia ulang-ulang karena ia merasa membutuhkan ayat tersebut untuk kesembuhan hatinya. Kemudian beliau mengatakan, maka membaca satu ayat dengan tafakkur dan dipahami, dihayati, itu lebih baik daripada membaca satu Al-Quran penuh sampai khatam kalau dilakukan tanpa tadabbur dan memahaminya. Dan membaca Al-Quran, membaca satu ayat dengan tadabbur, itu lebih bermanfaat untuk hati dan lebih dekat kepada didapatkannya iman dan merasakan manisnya Al-Quran. Demikian yang beliau katakan dari kitab beliau, Miftahu Daris Sa'adah. Hada wa as'alullah al-Karim an yamunna alayna بتلاوه القران وقراءته وتدبره على الوجه الذي يرضيه وان يجعلنا جميعا من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته وان يرفعنا بالقران وان ينفعنا به وان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب ومؤمنا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب الله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Demikian, dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa memperbanyak bacaan dan tadabbur Al-Qur'an di bulan ini sesuai dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari ahli Al-Qur'an yang merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dengan Al-Qur'an. Semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai pengisi hati kita, sebagai pencerah dada kita, dan penghilang kesedihan dan kesusahan kita. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita serta mengampuni dosa-dosa kita serta dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Nah, demikian ikhwatal Islam, sebuah untaian mutiara nasihat tentang Al-Quranul Karim, sebuah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala telah khususkan di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Selanjutnya ikhwatal Islam, kami akan membuka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di nomor telepon 0218236543 untuk bertanya secara langsung pada Syekh di kesempatan siang hari ini. Kami buka untuk yang pertama dari penelpon di 0218236543. Assalamualaikum. Ya, silakan, dengan siapa, dari mana, Pak? Dari Muhammad Zain di Bogor. Silakan, Bapak Muhammad. Ya, kefalek sih. Nah, silakan. Ana mau bertanya. Seperti sahabat itu ada yang membaca Quran khatam dalam waktu satu minggu atau bahkan dua malam atau setiap malam gitu ya. Nah, ini bagaimana kita mentadaburi Al-Quran dalam waktu sesingkat itu? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita membaca Quran dengan mentadaburi maknanya, tentu bagi kita orang Indonesia yang tidak paham bahasa Arab tentunya, ini membutuhkan waktu yang agak lama mungkin begitu. Nah, ini bagaimana kita mengamalkan seperti amalan para sahabat tersebut? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. الصحابة جاء عنهم تحزيب القرآن إلى سبعة أحزاب بحيث يقرأ كل يوم حزب وبهذا يكون يختم في سبعة أيام وهذه الطريقة نافعة جدا في تدبر القرآن وتأمل معانيه بحيث يختم في 7 أيام، وأيضا يمكن أن يختم في 3، يمكن أن يختم في 3. والسلف رحمهم الله الذين كانوا يقرؤون بقدر أكثر من ذلك يحمل على حسن فهمهم للقرآن الكريم ومعرفتهم بمعانيه، فيحرص المسلم على التأني في القراءة والترسل، ولو كان لم يختم إلا في 3 أو في أسبوع أو في 10 أيام، ويجاهد نفسه على تدبر القرآن، ولا يكون همه متى أختم السورة، ولكن يكون همه أن يعقل أمر الله ونهيه وخطابه الذي اشتملت عليه السورة حتى ينتفع بالقرآن تمام الانتفاع. وفيما يتعلق بالأعاجم، يعني الحمد لله الآن تيسرت كتب ووسائل تعين على فهم القرآن بتراجم القرآن ونقله إلى اللغات الأخرى، ومنها لغة السائل وفق الله الجميع. Pertanyaan yang pertama tentang bagaimana dahulu generasi awal umat Islam bisa menyelesaikan Al-Quran misalnya dalam 2 malam, kemudian apakah mereka tadabur dalam membaca Al-Quran secepat itu? Telah dijawab oleh Syekh bahwasanya para sahabat dahulu mereka membagi Al-Quran menjadi 7 bagian. Setiap hari mereka membaca 1 bagian Al-Quran tersebut sehingga mereka bisa menyelesaikan dalam 1 minggu. Dalam 7 hari mereka bisa menyelesaikan Al-Quran semuanya. Dan ini yang seperti ini masih sangat memungkinkan mereka untuk tadabur, karena mereka mengetahui bahasa Arab dan mereka memahami, karena mereka adalah orang-orang yang turun Al-Quran atas mereka. Kemudian sebagian dari mereka juga ada yang membaginya menjadi 3 bagian sehingga menyelesaikan dalam 3 malam atau dalam 3 hari. Karenanya apa yang kita dengar ya berupa riwayat yang sudah kita sebutkan di atas, ada yang menyelesaikan dalam 1 malam, dalam 2 malam, dalam 3 malam, itu semuanya kita arahkan dengan mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paham, mereka adalah para ulama yang sudah memahami dan mengulang kandungan Al-Quran ini. Jadi mereka bisa membaca dengan cepat sambil merenungi makna yang dikandung dalam ayat-ayat tersebut. Adapun yang lebih penting seperti telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi adalah bahwasanya hendaknya kita lebih mementingkan untuk pelan-pelan membaca, berusaha memahami maknanya. Jadi kalau kita baru bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran setelah 1 minggu atau setelah 10 hari, itu tidak apa-apa. Janganlah yang menjadi pikiran kita kapan kita akan segera khatam, itu tidak penting. Atau ada yang lebih penting dari itu. Yang lebih penting adalah memahami kandungan Al-Quran, mengetahui hukum-hukum yang dikandungnya sehingga kita bisa mendapatkan manfaat sebesar mungkin dari Al-Quran. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang bagaimana kita bisa tadabur sedangkan kita adalah orang-orang yang tidak paham bacaan Al-Quran. Syekh telah sebutkan bahwasanya pada zaman kita telah banyak sarana untuk bisa memahami Al-Quran dan tadabur Al-Quran dengan baik. Di antaranya dengan membaca terjemahan Al-Quran yang telah ada dalam berbagai bahasa, termasuk salah satunya dalam bahasa Indonesia yang merupakan bahasa dari penanya. Taib. Selanjutnya ya, kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon kembali. Ada Bapak Nana di Pondok Gede, kami persilahkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustaz, saya mau menanyakan, tadi ada satu dikatakan bahwa Al-Quran turunkan sekaligus ke langit dunia. Saya belum jelas tentang apa yang dimaksud dengan langit dunia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Samawat 7. Qala Allah subhanahu wa ta'ala alladhi Allahu alladhi khalaqa 7 samawat wa min al-ardi mithluhun. Fas-samawat 7 wal-aradun 7. والمراد بالسماء الدنيا هي أقرب سماء إلى الأرض. المراد بالسماء الدنيا أي أقرب سماء إلى الأرض. سميت الدنيا لأنها قريبة من الأرض وهي أقرب سماء إلى الأرض. Bapak Nana bertanya tentang apa yang dimaksud dengan langit dunia atau langit paling rendah yang kita sebutkan dalam kajian tadi. Maka telah dijawab oleh Syekh bahwasanya langit itu ada 7 lapis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang telah menciptakan 7 langit dan dari bumi sepertinya, yaitu jumlahnya seperti jumlah langit juga. Jadi 7 langit dan 7 lapisan bumi. Dan beliau katakan bahwasanya yang dimaksud dengan langit dunia atau langit terendah adalah langit yang paling dekat dengan bumi. Jadi langit yang bisa kita lihat langsung di atas, itulah yang dimaksud dengan langit dunia atau langit yang paling rendah. Nah, untuk selanjutnya ikhwatal Islam, kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat terlebih dahulu sebelum kami angkat dari penelpon kembali. Dari seorang pendengar kita, Bapak Rudi di Bekasi. Barakallahu fikum ya Syekh, bagaimanakah hukum bagi kaum muslimin yang hanya mengambil Al-Qur'anul Karim saja tanpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam istinbat hukum-hukum demikian. Alladzina yu'rafuna wa yasifuna anfusahum biannahum al-Qur'aniyun hum wa yaktafuna bil-Qur'an wa la ya'maluna bis-sunnah hum fil haqiqah laysu min ahlil-Qur'an. ولا يصح أن يوصفوا بهذا الوصف القرآنيون لأنهم في الحقيقة ليسوا من أهل القرآن ولا من أهل العمل بالقرآن، لأن القرآن مليء بالآيات التي فيها الأمر بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فإذا تركوا السنة يكونون بذلك قد تركوا القرآن الكريم. ومن الآيات في هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أي السنة، وقول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ويقول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والسنة كما لا يخفى شارحة للقرآن ومفسرة له ومبينة لمعانيه. السنة كما ذكرت مفسرة للقرآن ومبينة له وموضحة لمعانيه، وإلا كيف عرفنا أن الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والفجر ركعتين؟ كيف عرفنا ذلك إلا من خلال السنة، سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك فيما يتعلق بالزكاة والأنصبة الزكوية، لا نعرف المقادير والأمور والتفاصيل المتعلقة بالزكاة إلا من خلال السنة النبوية. الحج وأعماله التفاصيل المتعلقة فيه كل ذلك جاء بيانه في السنة النبوية. فالذي لا يعمل بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة لا يعمل بالقرآن. ومن الآثار اللطيفة التي جاءت في هذا المعنى أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود رضي الله عنه وسألته عن الوشم، قال لها إن قرأت القرآن وجدتي، فذهبت المرأة وقرأت القرآن حتى ختمته وقالت لم أجد شيئا عن ذلك، فقال إن قرأت القرآن وجدتي، ثم قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواشمة أو كما جاء في الحديث عنه رضي الله عنه. فالسنة شارحة ومبينة ومفسرة للقرآن، والذي لا يعمل بالسنة هو في الحقيقة لا يعمل بالقرآن ولا يعد من أهل القرآن الكريم. الله أعلم. Bapak Ruli bertanya tentang hukum orang-orang yang hanya memakai Al-Quran sebagai dalil dan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW dalam beristidlal atau dalam berdalil. Maka dijawab oleh Syekh bahwasanya orang yang hanya menggunakan Al-Quran dalam berhujjah atau dalam berdalil maka dan meninggalkan sunnah dalam berdalil, maka sesungguhnya dia bukanlah ahli Al-Quran. Mereka bukanlah Quraniyun sebagaimana mereka menyebut diri mereka. Ya, mereka mengatakan atau disebut sebagai Quraniyun. Tapi sesungguhnya pada hakikatnya mereka bukanlah ahli Al-Quran. Karena Al-Quran berisi perintah. Banyak perintah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi barang siapa yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak memakai hadis Rasulullah sebagai dalil, maka berarti dia tidak mengikuti perintah Al-Quran. Dan di antara ayat-ayat yang menunjukkan pemakaian atau penggunaan sunnah dalam berdalil atau berhujjah adalah banyak sekali. Antara lain firman Allah yang artinya, dan apa-apa yang Allah dan apa-apa yang Rasulullah ajarkan atau berikan maka ambillah, dan apa-apa yang beliau larang maka jauhilah. Kemudian firman Allah yang lain yang artinya, dan hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah dia, yaitu perintah Rasulullah, hendaklah aku kena dia. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang ia rumahkan. Dan di antara ayat yang memerintahkan kepada penggunaan sunnah dalam berhujjah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan sebutlah atau ingatlah apa yang dibacakan kepada kalian di rumah kalian berupa ayat dan hikmah. Hikmah di sini yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang lain yang artinya dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan seorang mukminah jika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah memutuskan sesuatu kecuali mengikuti apa yang telah diputuskan Allah dan rasulnya. Kemudian firman Allah yang lain, dan jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah adalah keduanya dalil. Keduanya harus kita pakai dalam berhujjah. Dan tidak boleh mencukupkan Al-Quran tanpa Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian perlu diketahui bahwasanya Sunnah Rasulullah adalah penjelasan dari Al-Quran. Karena bagaimana kita bisa mengetahui tata cara sholat? Bagaimana kita bisa mengetahui bacaan ruku, sujud, kemudian jumlah rakaat sholat duhur, sholat asar, sholat subuh, juga perincian nisab zakat, serta kadar zakat yang harus diberikan, juga perincian tentang tata cara haji, itu semuanya hanya ada dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada perinciannya dalam Al-Quran. Karenanya ada sebuah kisah menarik yang diriwayatkan dalam masalah ini, yaitu suatu saat ada seorang wanita yang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang hukum tato. Dia bertanya, wahai Ibnu Mas'ud, saya tidak mendapatkan hukum tentang tato dalam Al-Quran. Maka Ibnu Mas'ud berkata, kalau kamu membaca benar-benar, kamu akan dapatkan. Kalau kamu sungguh-sungguh dengan teliti membaca Al-Quran, kamu akan dapatkan hukum tentang tato. Maka si wanita berkata, tidak wahai Ibnu Mas'ud, saya sudah baca Al-Quran semuanya, tapi tidak ada hukum tentang tato. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, tidakkah kamu mendengar atau pernah membaca ayat yang bunyinya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu? Tidakkah kamu mendengar ayat yang artinya, dan apa-apa yang Allah dan apa-apa yang Rasul perintahkan maka taatilah atau ambillah, dan apa-apa yang Rasul larang maka jauhilah. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, Allah melaknat orang-orang yang membuat tato, atau Allah melaknat para wanita pembuat tato. Intinya Al-Quran dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW, dan banyak hal yang tidak terdapat dalam Al-Quran dijelaskan dalam sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti sunnah, menjadikan sunnah sebagai hujah. Maka barang siapa yang tidak menjadikan sunnah sebagai hujah dalam berdalil, maka berarti dia telah menyelisihi Al-Quran dan tidak mentaatinya, sehingga dia tidak berhak untuk disebut sebagai Quraniyun, sebagaimana yang dinisbatkan oleh orang-orang yang sebagaimana orang-orang yang meninggalkan sunnah disebut. Mereka disebut sebagai Quraniyun, dan itu pada hakikatnya tidak benar. Taib. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir untuk kesempatan siang hari ini ada Al-Akh Korni di Depok. Kami persilakan untuk Anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan. Di negeri kita setiap 17 Ramadan dirayakan malam Nuzul Quran. Pertanyaannya, apakah betul Al-Quran turun pada tanggal 17 dan apa nasihat saya kepada mereka yang sekarang merayakan malam Nuzul Quran? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. هذا العيد عيد محدث داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومثل هذا العمل عمل منكر، ولا يشرع للإنسان أن يقصد هذا العمل أو أن يفعل هذا العمل. والقرآن ليس له يوم يتخذ عيدا، ما القرآن يعني يكون مع المسلم كل عمر يليه وشهره وأبه البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يحتفل الصحابة في هذا اليوم، ولم يحتفل أيضا السلف التابعين بهذا اليوم، ولم يحتفل أئمة الأربعة بهذا اليوم، ولا أكابر علماء المسلمين، إنما وجدت هذه الاحتفالات عند الجهال من المتأخرين ومن لا علم لهم ولا بصيرة بالدين الله سبحانه وتعالى. فالواجب البعد عن مثل هذه الاحتفالات وعدم المشاركة فيها، لأنها ليست مشروعة بل هي من الأمور المحدثة في دين الله. Bapak Korni dari Depok bertanya tentang peringatan nuzul Al-Quran. Peringatan nuzul Al-Quran yang banyak diperingati di negeri kita setiap tanggal 17 bulan Ramadan atau sekitarnya, dan dikatakan oleh Syekh bahwasanya peringatan nuzul Al-Quran termasuk hal yang baru yang diadakan dalam Islam, sehingga masuk dalam apa yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah peringatan keras dalam sabda beliau, yang artinya barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia akan tertolak. Dan riwayat yang lain yang bunyinya, barang siapa yang menciptakan sesuatu yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia akan tertolak. Jadi peringatan nuzul Quran tidaklah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan dia merupakan termasuk salah satu hal yang baru yang diadakan atau dalam istilah agama kita disebut sebagai bid'ah. Al-Quran tidak memiliki hari khusus untuk diperingati, dan yang pantas dan layak bagi seorang muslim adalah menjadikan Al-Quran bersama dirinya sepanjang masa, sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun dia bersama Al-Quran. Tidak hanya mengingat Al-Quran pada satu hari dalam satu tahun. Kita melihat para sahabat, generasi awal umat Islam, para a'immah, para imam madhab yang empat, para ulama besar sepanjang masa tidak pernah melakukan upacara-upacara seperti ini. Dan upacara peringatan nuzul Al-Quran baru muncul pada zaman-zaman belakangan, sehingga tidak pantas bagi seorang muslim untuk mengikutinya, dan yang wajib adalah menjauhi dan tidak ikut-ikut dalam upacara-upacara seperti ini. Kemudian Syekh memberikan kesempatan untuk pertanyaan yang lain. Akhirnya kami persilakan untuk menambah bagi yang masih ingin bertanya. Baik. Kami persilakan untuk Anda. Alhamdulillah ada kesempatan dan waktu yang disampaikan kembali oleh Syekh di kesempatan siang hari ini. Kami persilakan untuk Anda di 0218236543 dan dengan pesan singkat. Kami angkat untuk selanjutnya dari pesan singkat dari Ummu Muhammad, kemudian Ummu Abdullah di Jakarta yang bertanya, Barakallahu fikum ya Syekh, bagaimanakah kami kaum muslimah bermuamalah dengan Al-Quranul Karim dalam kondisi haid ataupun nifas? Demikian. المرأة الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تلمس القرآن وأن تمسه بيدها، لا يجوز لها ذلك، لكن إذا قرأت من حفظها شيء من القرآن لا حرج عليها في ذلك. وكذلك إذا كان لها يعني حفظ وتراجع محفظاتها ولم تمس المصحف وإنما فتح لها، أو يعني كما بين بعضه لأن تقلبه بحائل يعني شيء لا تمس القرآن مسا مباشرا، ففي مثل هذا أرجو إن شاء الله أنه لا بأس عليها. بخلاف الخلاف الجنب يعني طهارته بيده، متى ما اغتسل حصلت الطهارة، لكن هذه لا، ليست طهارتها بيدها، بل يعني تحتاج أن تمكث أياما حتى يقف عنها هذا الدم، دم الحيض أو دم النفاس. فإذا احتاجت إلى القراءة من صدرها أو بدون أن تمس المصحف فأرجو أنه لا حرج عليها إن شاء الله. Pertanyaan dari Ummu Muhammad dan Ummu Abdillah yang bertanya tentang bagaimana kaum wanita bermuamalah dengan Al-Quran ketika mereka sedang haid atau nifas. Telah dijawab oleh Syekh bahwasanya seorang wanita yang sedang haid atau nifas, dia tidak boleh memegang Al-Quran dengan tangannya, namun dia boleh untuk membaca Al-Quran dari hafalannya, atau dibolehkan juga dia untuk mengulangi bacaan Al-Quran yang sudah dia hafal dengan dibukakan oleh orang lain, atau dibolehkan juga untuk memegang Al-Quran tidak dengan langsung. Artinya ada semacam kain atau yang lain yang dia gunakan untuk membuka mushaf sehingga tangannya tidak menyentuh langsung mushaf Al-Quran. Jadi demikianlah hukum seorang haid, orang yang sedang haid atau nifas dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena orang haid tidak sama dengan orang yang junub. Orang yang junub dia bisa kapanpun untuk segera membersihkan diri dan mensucikan dirinya kemudian membaca Al-Quran. Adapun orang yang haid dan nifas, kesucian dirinya atau pensucian dirinya tidak berada di tangannya. Dia harus menunggu waktu selesai, sehingga dikhawatirkan selama waktu tersebut hafalan dia hilang atau tidak bisa membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya dibolehkan bagi mereka untuk membaca Al-Quran dengan penghalang atau semacam kain yang tidak menjaga untuk hafaz tersebut. Ya, nah, kami angkat pertanyaan dari saudara Komar di Bekasi untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Akhi. Ini bagaimana cara kiat-kiat untuk mudah menghafal Quran karena kesibukan kita tiap harinya kita. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. فيما يتعلق بحفظ القرآن، يعني أفضل طريقة أن يخصص وقتا ثابتا للحفظ، إما بعد الفجر أو بعد العصر، ويكون وقت ثابت مستمر معه في كل أيامه، لا يدخل عليه أي أمر آخر. فتثبيت وقت وأن يكون هناك شخص يعني يراجع عليه القرآن ويتابعه في حفظ القرآن ويستمر يكرر. ومن أنفع ما يكون في هذا الباب أن يبكر للمسجد قبل كل صلاة، إما قبل الأذان أو مع الأذان يوميا يبكر. فمثل هذا الاستمرار والطمأنينة ووجود وقت يجلسه في المسجد القرآن مع الأيام بإذن الله يعطي نتائج طيبة في حفظ القرآن وتثبيت حفظه. Bapak Komar dari Bekasi bertanya tentang bagaimana kiat yang bisa kita tempuh untuk bisa menghafal Al-Quran dengan banyaknya kesibukan yang kita miliki. Dijawab oleh Syekh bahwasanya ada beberapa kiat yang bisa ditempuh untuk hal tersebut. Antara lain yang pertama, memilih waktu yang tepat, ya, waktu yang tepat, dan terus menerus kita disiplin dan konsekuen untuk mengikuti jadwal yang sudah kita atur. Jadi misalnya setiap setelah subuh misalnya atau setelah sholat asar, kita khususkan satu waktu tertentu untuk menghafal Al-Quran. Kemudian kita disiplin di atas jadwal tersebut. Kemudian yang kedua adalah meminta atau meminta selain untuk menjadi teman dalam istirah mungkin hafnya cukup. Kemudian meminta tolong orang lain atau memilih orang lain untuk menjadi teman dalam menghafal, sehingga bisa saling setor di antara mereka, sehingga ini akan membantu untuk lebih semangat dan lebih kuat dalam menghafal. Kemudian di antara hal yang dinasihatkan untuk bisa memiliki banyak hafal Al-Quran adalah menggunakan waktu-waktu sholat untuk membaca Al-Quran dan menghafalnya. Misalnya dengan menyegerakan berangkat ke masjid ketika tiba waktunya, sehingga kita memiliki waktu antara azan dengan iqamat untuk bisa membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Kemudian juga membaca beberapa ayat setelah sholat, sehingga dengan demikian tanpa terasa kita akan memiliki banyak hafalan Al-Quran karena kita sering membacanya di antara waktu-waktu sholat. Ya, silakan. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Ada Abu Yusuf di Depok. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Saya ingin minta tolong diceritakan sejarah Al-Quran itu sendiri. Setahu saya kan mushaf kita yang sekarang kita baca sekarang adalah mushaf Utsmani, ya Ustaz ya. Waktu zaman Rasulullah kan ada beberapa macam mushaf. Itu sampai sejauh mana perbedaan masing-masing mushaf gitu? Apakah ada hal-hal yang memang satu hal yang memang berbeda menyolok sekali atau bagaimana? Iya. Saya ingin diceritakan tentang sedikit sejarah tentang mushaf Al-Quran itu sendiri. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alladhi hasal fi zaman Utsman radhiyallahu anhu annahu jama' al-mushahif التي كانت موجودة في الصحف وفي الجلود وفي يحفظها الناس جمعها على مصحف واحد وعرف بعد ذلك بمصحف عثمان وهو الذي عليه المصحف إلى وقتنا الحاضر. Bapak siapa yang tadi ada pertanyaan terakhir Abu Yusuf bertanya tentang Tauhidul Mushaf atau penyatuan Mushaf pada zaman Uthman, bagaimana sejarahnya? Ya, dijawab dengan singkat sekali oleh Syekh karena beberapa hal mungkin yang beliau lihat. Beliau mengatakan bahwasanya pada zaman Uthman yang terjadi adalah Uthman menyatukan Mushaf-Mushaf yang ada pada zaman beliau untuk maslahat umat Islam. Ya, itu yang dilakukan oleh beliau saat itu. Jadi beliau kumpulkan mushaf-mushaf yang ada, kemudian untuk maslahat umat Islam beliau satukan menjadi satu mushaf saja, dan itulah yang dipakai oleh umat Islam sampai zaman kita sekarang. Jadi para sahabat yang ada pada zaman Utsman semuanya juga sudah sepakat untuk memakai mushaf tersebut dan tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. طيب انت selanjutnya الذي حصل تفضل شيخ الو طيب تفضل يا شيخ الذي حصل في زمن عثمان رضي الله عنه انه جمع المصحف على حرف واحد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا القران انزل على سبعه احرف فاقرأوا ما تيسر منه وقد قال المحققون من أهل العلم إنها متقاربة في المعنى مختلفة في الألفاظ فعثمان رضي الله عنه جمع المصحف على حرف واحد وكان جمعه لما تفرق وكان ذلك منه أيضا باستشارة الموجودين في زمانه من الصحابة كعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير وغيرهم فأشاروا عليه بجمع القرآن على حرف واحد حتى لا يختلف الناس، فجمعه رضي الله عنه وكون لجنة لهذا العمل من الصحابة عددهم 4 يرأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، فجمعوا القرآن على حرف واحد وكتبه ووزعه في الأقاليم حتى يعتمده الناس وحتى ينقطع النزاع أو ما أشبه ذلك في هذا الأمر، والله تعالى أعلم. Kemudian Syekh menambahkan bahwasanya yang dilakukan oleh Utsman itu bukanlah karena pamrih-pamrih politik tertentu seperti yang disebutkan oleh sebagian orang, tapi yang beliau lakukan adalah untuk maslahat umat Islam. Karena pada awal masuknya Islam itu orang Arab terbagi dalam beberapa kabilah yang masing-masing memiliki bahasa atau logat tersendiri. Karenanya Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis diturunkan dalam 7 huruf. 7 huruf maksudnya 7 bahasa utama orang Arab pada saat itu. Nah, sehingga yang dijelaskan oleh para ulama adalah bahwasanya yang dimaksud dengan 7 huruf ini adalah 7 bahasa utama orang Arab pada saat itu, dan 7 bahasa utama ini berdekatan secara makna namun berbeda secara lafaz saja. Jadi tidak ada hal-hal yang tidak ada perbedaan yang mencolok antara 7 huruf ini, yang berbeda hanya lafadznya saja. Sehingga ketika Utsman bin Affan menjadikan semua huruf ini menjadi 1 huruf saja, menjadi 1 bahasa utama saja, yaitu bahasa yang sampai sekarang kita pakai dalam Al-Quran, maka tidak ada sahabat yang memasalahkannya. Bahkan para sahabat juga dimintai petunjuk, dimintai pendapat mereka sebelum Utsman bin Affan melakukan hal ini. Kemudian beliau membentuk panitia yang terdiri dari 4 sahabat dan diketuai oleh Zaid bin Thabit. Jadi dengan dijadikannya Al-Quran menjadi 1 huruf saja, menjadi 1 bahasa utama saja, maka hilanglah perselisihan yang sempat muncul pada zaman Utsman karena perbedaan bahasa utama, karena perbedaan huruf yang dibutuhkan pada awal Islam tapi tidak dibutuhkan lagi ketika Islam sudah tersebar di berbagai penjuru jazirah Arab saat itu. Jadi jelaslah bahwasanya yang dilakukan oleh Utsman untuk maslahat umat Islam, untuk menghindari perpecahan dan perselisihan di antara mereka, bukan karena maksud-maksud politis tertentu yang didakwakan oleh sebagian orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tayib Ustaz, masih ada waktu untuk pertanyaan selanjutnya? Naam. Iya, silakan. Baik, satu pertanyaan yang sudah masuk ada dari Ibu Mudi di Pasar Minggu, kami persilahkan. Assalamualaikum, Ibu. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Ibu, dikecilkan radionya, Ibu. Ada feedback, Ibu. Dikecilkan radionya. Assalamualaikum, Syekh. Saya mau tanya, sebaiknya bagaimana sebagai Ahmad atau sebagai kita salat tarawih di masjid, sedangkan masjid dekat lingkungan itu masih umum yang kebanyakan gitu. Jadi yang banyak sekali yang tidak ada contoh dari Rasulullah. Tapi ada masjid yang alhamdulillah sesuai syariat namun agak jauh gitu. Jadi apa anak sebaiknya harus keluar atau sholat di rumah saja? Iya. Atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan mengenai sholat tarawih bagi wanita. Silakan. الأفضل فيما يتعلق بالمرأة أن تصلي في بيتها وأن تجعل لها يعني وردا تقوم به الليل في رمضان وتطيل القراءة، الأفضل لها في بيتها. وإذا حبت أن تذهب إلى المسجد فلها ذلك، للحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله. وإذا كان المسجد القريب من بيتها فيه مخالفات واضحة وبينة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ويوجد مسجد آخر وذهابها إليه لا يكون أيضا سبب لفتنة وتعرضها للشر أو الأذى، لها أن تذهب لذلك، خاصة إذا كانت تذهب مع محارمها من الرجال ذاهبة وراجعة، فلا حرج عليها في ذلك وصلاتها في بيتها أفضل. Pertanyaan dari ibu yang terakhir bertanya tadi adalah tentang hukum sholat tarawih bagi wanita, ya. Dikatakan oleh Syekh bahwasanya sholat tarawih itu untuk wanita sebaiknya dilakukan di rumah, karena sholat seorang wanita di rumah lebih afdal daripada sholatnya dimanapun, termasuk di masjid-masjid yang utama. Jadi yang paling utama bagi para wanita adalah sholat tarawih di rumah masing-masing. Hendaknya ibu-ibu yang di rumah memiliki wirid khusus, artinya ibadah khusus selama bulan Ramadan ini, antara lain sholat yang terus dilakukan setiap hari, jangan sampai ditinggalkan, karena ini kesempatan utama, untuk kesempatan yang sangat bagus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang lebih utama sholat di rumah. Namun jika ingin sekali-kali sholat di masjid, itu kan kami tidak boleh melarang, karena Rasulullah sallallahu Allah yang perempuan dari masjid-masjid. Ya, ini larangan untuk melarang kaum wanita dari masjid jika mereka menginginkan untuk pergi kepadanya suatu saat, meskipun sholat di rumah tetap lebih afdol. Kemudian jika ada masjid, ya, di wilayah terdekat yang jelas ada kesalahan, ya, jelas dikatakan oleh Syekh, kesalahan yang jelas dan terang, bukan kesalahan yang mungkin masih diperselisihkan, maka dibolehkan untuk seseorang untuk pergi ke masjid yang lebih jauh jika masjid tersebut lebih dekat kepada pengamalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khusus wanita disyaratkan agar jangan sampai kepergian dia ke masjid yang lebih jauh menjadikan atau menyebabkan mafsadah atau kerusakan yang lain, misalnya membuat dia digoda atau menggoda yang lain. Maka ini jika seperti itu yang terjadi, dia tidak boleh, dan lebih baik dia sholat di rumah saja. Jadi jawabannya adalah bahwasanya jika dia ingin pergi ke masjid yang lebih jauh, maka disyaratkan jangan sampai kepergian dia ke masjid yang lebih jauh, yang lebih dekat dengan sunnah, dengan pengamalan sunnah, menimbulkan pelanggaran atau penyelisihan agama yang lain. Silakan. Nah, selanjutnya khotbah Islam, kami angkat pertanyaan ada seorang bapak di Cikarang. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Menyambung pertanyaan mengenai terjadinya pembuatan kitab Al-Quran, ya Pak. Sementara yang saya dengar, ya, dan saya pernah baca juga, itu suhuf-suhuf pertama katanya terbuat dari pelepah kurma dan lain sebagainya. Sekarang terbuat dari kitab dan permanen sekali. Apakah suatu kejadian itu bukan berarti adalah kebid'ahan, Pak? Demikian, Pak, pertanyaan saya. Mohon jawaban dan urusannya, Pak, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz bisa menyimak dengan jelas. Nah, Al-Jufan Mus'haf. Innahu kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maktuban fi jarid an-nakhl wa fi jild ughayr dhalik. Wa nara anna al-mushaf fi zamanina tuktab 'ala as-suhuf 'ala al-waraq. Hal dhalik min al-bid' al-muhdatha? في زماننا وما قبله توفرت الأوراق الجيدة بصناعات حسنة وطيبة وبجلد طيب وفاخر، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى وما يسره الله جل وعلا في هذا الزمان. وفي الزمن الأول كانت الأوراق موجودة لكن ليست بهذه الكثرة وهذا هذه الجودة، فكانوا يكتبون على المتيسر، يكتبون على المتيسر عندهم من الوسائل والأمور التي فيكتبون على الجلود ويكتبون على الرقاع ويكتبون على أشياء تستخرج من النخيل وغير ذلك، فيكتبون على المتيسر. فكتابة القرآن في المصاحف يعني ليس كما ذكر السائل أو أشكر عليه من البدع، بل هذا موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي وجد الآن في زماننا أن يعني وسائل كتابة المصحف وطباعته أشياء حديثة الله سبحانه وتعالى أكرم بها الناس في هذا الزمان. وهذه الأعمال ليست من البدع، لأن البدع من عمل عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأما هذه من أمره صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بكتابة المصحف وله كتاب معروفين بكتاب الوحي مثل معاوية وأبي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا شيخ فواز نكتفي بهذا القدر، ولقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا سيكون مع القرآن في شهر القرآن، وأسأل الله لي ولكم ولجميع المستمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي لقاء الغد أيضا سأعرض حديث في طريقة تحزيب الصحابة القرآن، فأرجو من الإخوة أن يتهيأوا لكتابة الحديث وطريقة تحزيب الصحابة للقرآن الكريم، حتى نجتهد في سلوك طريقهم والسير على منهاجهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertanyaan yang terakhir dari Bapak yang dari Cikarang yang bisa saya tangkap adalah apakah perbedaan media penulisan mushaf dari yang ada pada zaman Nabi SAW berupa kulit binatang atau pelepah kurma dengan yang ada di zaman kita yang ditulis di atas kertas itu merupakan bid'ah yang dilarang dalam agama. Disebutkan oleh Syekh bahwasanya adanya penemuan baru ya, berupa penemuan kertas yang baik, kemudian percetakan yang sangat bagus, penjilidan yang lux dan lain sebagainya, itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan penulisan Al-Qur'an itu bukanlah perkara yang baru, bahkan ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan agar mushaf ditulis dan beliau punya beberapa penulis wahyu yang kita kenal, antara lain Muawiyah dan Ubay bin Ka'ab. Itu semuanya adalah penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang beda adalah medianya saja gitu. Yang beda hanyalah media, sehingga hal ini tidak bisa menjadikan bahwa hal tersebut menjadi bid'ah yang dilarang dalam agama, karena yang dimaksud dengan bid'ah adalah hal yang tidak ada contohnya dari perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara masalah ini tadi seperti kita jelaskan ada contohnya pada zaman Rasulullah SAW, dan yang berbeda hanya media saja ya, itu tidak menjadikan hal tersebut menjadi bid'ah yang dilarang dalam agama kita. Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya insyaallah untuk sesi pertanyaan kita cukupkan sekian, dan insyaallah esok hari kita akan membahas tentang masih tentang Al-Qur'an dan bulan Ramadan, dan insyaallah beliau akan membawakan hadis tentang bagaimana cara sahabat membagi Al-Qur'an dalam beberapa bagian, kemudian mereka membaca bagian-bagian tersebut secara rutin dan menyelesaikannya pada waktu-waktu tertentu. Karena diharapkan para pendengar sekalian, esok hari insyaallah di waktu yang sama kita harapkan semuanya membawa mushaf, menyiapkan mushaf, sehingga kita bisa praktekkan bagaimana dahulu para sahabat membagi mushaf dalam 7 bagian seperti yang kita sebutkan dalam kajian tadi. Kemudian di akhir kajian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan petunjuk dan bimbingan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya agar kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan baik, bisa membaca Al-Qur'an dan tadabbur sebanyak mungkin. Kemudian semoga Allah taala melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan para keluarga dan sahabat beliau.